Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ya, terakhir kita di antara poin terakhir yang kemarin kita baca adalah perkataan Umar saat membaiat atau hendak membaiat Abu Bakar. Bal nubayyi'uka anta fa anta sayyiduna wa khairuna wa ahabuna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kami membaiatmu karena engkau adalah pimpinan kami, engkau adalah orang terbaik di antara kami dan orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di paragraf terakhir sebelum siasah, hadza wa kalamu Umar, dan perkataan Umar radhiyallahu anhu ini yang isinya adalah mengunggulkan Abu Bakar dan takdim dan mengunggulkan Abu Bakar, menunjukkan bahasanya ala i'timati sahabat, bahasanya para sahabat itu berpegang fi ikhtiyarihim, dalam memilih Abu Bakar mereka berpegang pada isyarat-isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kalau unggulnya Abu Bakar. Maka inilah pendapat yang paling kuat, khilafan menyelisihi ulama yang mengatakan bahasanya kekhalifahan Abu Bakar itu ada berdasarkan nas tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau anna tsabatat khilafah Abu Bakar itu ada bi ikhtiyar al-mutlaq, murni pemilihan. Maka ada tiga pendapat ulama ahlu sunnah tentang sebab dipilihnya Abu Bakar sebagai khalifah. Dan mengatakan itu adalah murni pemilihan. Ada yang mengatakan karena ada nas tegas dari Nabi yang mengharuskan agar mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Dan pendapat yang terkuat menurut penulis adalah dari Nabi cuma sekedar isyarat-isyarat, yang isyaratnya kemudian ditangkap oleh para sahabat, dan itu menjadi landasan para sahabat untuk memilih Abu Bakar. Kemudian siasat atau politik yang dijalankan oleh Abu Bakar setelah baiat umum, ya, Abu Bakar menyampaikan khutbah di hadapan banyak orang. Qailan, di antara isi khutbah beliau, fa inni qad walaitu alaikum, sungguh aku berkuasa atas kalian dan aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Dan ini adalah mimbab bitawadu, bahkan dia adalah yang terbaik di antara manusia yang ada ketika itu dan setelahnya. Fa in ahsantu fa'inuni, maka jika aku berbuat yang baik maka bantulah aku, jika aku berbuat keliru maka luruskanlah aku. Asidku amanah, yang kejujuran adalah amanah, dan bohong itu khianat. Orang yang lemah di tengah-tengah kalian kuanggap adalah orang yang kuat sampai aku bisa mengembalikan apa yang jadi haknya insyaAllah. Dan orang yang kuat di antara kalian adalah kuanggap orang yang lemah sampai aku mengambil hak darinya untuk kemudian kuberikan kepada pemiliknya. La yada'u qaumun al-jihada fi sabilillah, tidaklah sekelompok orang itu meninggalkan amal soleh jihad fi sabilillah kecuali Allah akan membiarkan mereka dalam kehinaan. Dan tidaklah tersebar perbuatan keji atau zina di tengah-tengah satu masyarakat kecuali Allah akan ratakan mereka dengan bencana. Taatilah aku selama aku taat pada Allah dan Rasulnya. Jika aku durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada ketaatan, tidak ada hak ketaatan bagiku alaikum yang menjadi kewajiban kalian. Kemudian kumu ila salatikum yarhamukumullah, kemudian marilah kita berdiri untuk mengerjakan salat semoga Allah merahmati kalian semua. Maka itu wallahu a'lam, khutbahnya disampaikan menjelang pelaksanaan salat. Tentang riwayat khutbah Abu Bakar ini atau referensinya adalah Ibnu Katsir di Bidayah wa Nihayah. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan hadza isnadun sahihun, sanadnya sahih. Waqad tadammanat hadhihi khutbah, dan ceramah ini tadammanat memuat, mengandung, atau ceramah yang al-wajizah yang ringkas ini mengandung metode yang akan ditempuh oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu fil hukmi, dalam memerintah. Hukum di sini maknanya memerintah dan mengatur, bukan hukum dalam peradilan. Dan dan hubungan Abu Bakar dengan rakyat melalui al-mabadi', sejumlah prinsip-prinsip dasar yang diumumkan oleh Abu Bakar, yang diantara prinsipnya adalah jabatan sebagai kepala negara itu adalah beban dan bukan kemuliaan. Kemudian at-taqid menegaskan pentingnya jujur di antara kaum muslimin, jujur atau tulus bersama sang pencipta. Wa alaqatum bi khalifatihim aw fi ma bainahum. Demikian juga hubungan antara kaum muslimin dengan khalifah, dengan penguasa, maka jujur itu penting. Rakyat jujur kepada, tulus kepada penguasanya, aw fi ma bainahum, atau di antara sesama rakyat. Dan komitmen dengan komitmen untuk bersikap adil di tengah-tengah kaum muslimin. Dan ta'awun al-birr wa taqwa, meminta, Abu Bakar meminta tolong bantuan, tolong menolong di atas kebaikan dan takwa kepada rakyatnya. Jika aku baik, taati aku, bantu aku. Jika aku keliru, luruskan. Kemudian dia menjelaskan urgennya jihad di jalan Allah dan sunnya jihad, kemampuan militer dan perang. Bagusnya sisi militer satu negara adalah mukawimat kuwati daulah, adalah unsur pokok kuatnya satu negara. Negara yang kuat adalah negara yang militernya kuat. Negara yang militernya lemah, dia ya, tidak terhormat di depan negara-negara yang lain. Kemudian membersihkan masyarakat Islam dari penyimpangan moral. Maka beliau menjelaskan tentang bahaya zina. Dan wajibnya taat kepada penguasa dalam kebaikan, dalam rangka menjaga tamasuk keutuhan daulah muslimah negeri Islam. Kemudian a'maluhu, aktivitas atau prestasi atau kegiatan yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika menjabat sebagai khalifah. Ala rahmi, meskipun singkatnya masa kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu anhu, namun masa khilafah tersebut hafilatun, penuh dengan berbagai peristiwa penting dan kegiatan-kegiatan yang jalilah, yang penting, yang dilakukan oleh beliau radhiyallahu anhu. Wa kana laha, dan kegiatan-kegiatan tersebut memiliki pengaruh yang besar, bukan hanya dalam keutuhan negeri Islam di masa Abu Bakar, bahkan inakasat, tercermin dampaknya dan buahnya pada umat Islam di sepanjang zaman. Dan di antara amal-amal urgen, kegiatan urgen yang dilakukan oleh Abu Bakar, yang pertama adalah memberangkatkan Jaisy Usamah, pasukan Usamah. Kemudian memberantas gerakan kemurtatan, pemurtatan, kemudian mengumpulkan Al-Quran jadi satu mushaf, dan penaklukan Irak dan Syam. Yang pertama adalah pemberangkatan Jaisy Usamah. Usamah adalah Usamah bin Zaid bin Harithah. Ibunya namanya Ummu Aiman, yang nama aslinya adalah Barokah. Dan Ummu Aiman ini adalah pengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Zaid, Usamah bin Zaid ini dikenal di antara para sahabat dengan sebutan Hibbu Rasulillah, kekasih Rasulullah, wa ibnu hibbihi, dan anak dari kekasih Rasulullah. Dan sebab disiapkannya pasukan ini adalah takdib, menghukum, atau serangan dalam rangka menghukum sejumlah kabilah Qudha'ah, nama kabilah yang terletak di sebelah selatan Syam. yang letaknya ini adalah mimayali Mu'tah, di dekat daerah Mu'tah. Di catatan kaki, Mu'tah adalah satu negeri yang terletak di Janub Syarq, selatan timur, berarti tenggara, Al-Bahar Al-Mayyit, Laut Mati, Fil Urdun, di Yordania. Dia posisinya sekarang di Yordan. Nah, kenapa dengan kabilah Qudha'ah, limudhaharatihim, mereka membantu Romawi untuk menyerang pasukan kaum muslimin di Perang Mu'tah. Perang Mu'tah terjadi di bulan Jumadil Ula tahun 8 Hijriah. Gugur sebagai syahid di Perang Mu'tah ini bapaknya Usama, itu Zaid bin Harisa. Demikian juga Ja'far bin Abi Talib dan Abdullah bin Rawahah, yang semuanya adalah kuat panglima-panglima perang kaum muslimin dalam peperangan ini. Wastata'akum, dan mampulah Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu untuk ayan haza, untuk menggabungkan menggabungkan Baqiyatul Jais, pasukan yang masih tersisa, digabungkan ke Madinah, artinya mundur ke Madinah. Ya, maka pasukan Usama ini tujuannya mau menyerang kabilah Qudha'ah, karena mereka termasuk yang berperan, kabilah Arab yang berperan memberikan bantuan dan dukungan kepada pasukan Romawi dalam peperangan Mu'tah. Waqad kana i'dad ad-jaysh, dan penyiapan pasukan ini adalah setelah kepulangan Kuful, kepulangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Hajjatul Wada di tahun 10 Hijriah. Haitsu bada'a bi tajhizi, Nabi sendiri yang memulai untuk menyiapkan pasukan, dan beliau yang ammar alaihi, mengangkat sebagai amir, mengangkat Usamah bin Zaid sebagai amir atas pasukan, sebagai panglima perangnya. Dan ketika itu Usama bin Zaid belumlah melewati usia 20 tahun. Ada yang mengatakan baru 18 tahun. Beliau sudah dikasih mandat untuk memimpin satu pasukan. Padahal di bawah kepemimpinan Usama bin Zaid jumlah yang besar dari kaum muslimin, di antaranya adalah bahkan sahabat-sahabat senior, muhajirin yang senior dan ansar, dan para sahabat ansar. Di antara anggota pasukannya ada Abu Bakar, ada Umar. Seniornya senior para sahabat ini, anak buahnya Usama bin Zaid yang baru 18 tahun. Oleh karena itu, kota kalam al-ba'du, sebagian orang membicarakan fitakmirihi. Mengapa Usamah diangkat sebagai amir, sebagai panglima perang? Kenapa tidak sahabat-sahabat yang senior? Ini anak muda dan belum punya banyak pengalaman. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima, sikap ini. Wa ausa bi khairan, Nabi berwasiat agar orang-orang bersikap baik kepada Usama. Ya, apa pelajaran yang bisa kita petik dari pengangkatan Usama bin Zaid untuk menjadi memimpin orang-orang tua dan orang-orang senior? Maka dalam apa yang Nabi lakukan terdapat darsun, terhadap pelajaran untuk umat, yaitu bolehnya mengangkat orang yang kurang utama meskipun ada orang yang lebih utama. Boleh mengangkat orang yang junior untuk memimpin orang-orang yang senior, itu boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Lasiama lebih-lebih jika dalam hal tersebut terdapat maslahat. Maka di antara maslahatnya adalah Usama itu ayahnya terbunuh di dalam Perang Mu'tah, dan inilah orang-orang yang akan diserang adalah orang-orang yang punya peran dalam terbunuhnya ayahnya. Maka diharapkan dia punya semangat tempur yang lebih daripada orang-orang yang tidak punya kasus, daripada orang-orang yang tidak punya kenangan dan kasus. Dia punya kasus. Semoga dia akan dia lebih semangat. Itu yang termaslahat yang ini Nabi wujudkan dari pengangkatan Usamah bin Zaid. Dan zahab hadal jais, keberangkatan pasukan ini agak tertunda ila wijhatiha, ke arah tujuannya, disebabkan sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala terdengar kabar Nabi wafat, maka berhentilah Usamah di daerah Jaraf sebelah utara kota Madinah. Lalu kibar sahabat, para sahabat senior Alaha mendesak Abu Bakar setelah Abu Bakar menjadi khalifah untuk tidak memberangkatkan pasukan Usamah dan untuk mempertahankan pasukan Usamah di kota Madinah dalam rangka menjaga Madinah, khususan terlebih lagi setelah tersebarnya gerakan pemurtatan di berbagai penjuru Sibah Jazirah, berbagai penjuru Jazirah Arab. Dan di sini diistilahkan yang lebih tepat, Arab itu bukan Jazirah Arab, namun Sibah Jazirah, anak Jazirah. Sibah di sini maknanya anak, atau Jazirah itu apa? Semenanjung. Semenanjung Arab, maka dia adalah anak semenanjung. Benua bahasa Arabnya Qarah. Anak benua India, bahasa Arabnya Sibah Qarah, Hindia. Sibah Qarah al-Hindi. Maka makanat ijabatuhu lahum, namun jawaban Abu Bakar kepada orang-orang yang mendesak supaya pasukan Usamah tidak diberangkatkan, dia mengatakan makuntu li tidaklah aku akan melepas bendera perang yang telah dinaikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tatkala para sahabat senior melihat tekad Abu Bakar untuk memberangkatkan pasukan Usamah, mereka memberikan usulan kepada Asaru, mereka memberikan usulan kepada Abu Bakar untuk mengubah kiadahnya, mengubah panglima perangnya. Namun Abu Bakar pun menolak. Panglimanya, sebagaimana panglima yang Nabi putuskan, Usamah. Dan Abu Bakar meminta izin kepada panglima perang, dalam hal ini si Usamah, untuk supaya menahan, Abu Bakar ingin menahan Umar bin Khattab supaya tetap di Madinah dan tidak berangkat. Fa'adina lahu, maka Usamah pun mengizinkan. Maka di sini diungkapkan, digunakan bahasa minta izin. Abu Bakar pun minta izin, ini mau narik anda Umar supaya enggak berangkat. Karena beliau menghargai ini adalah sudah diberi amanah dan dihargai selainnya orang yang mendapatkan amanah. Kita kemudian diberi amanah, namun kemudian seakan-akan tidak dipercaya, kemudian tidak disikapi sebagaimana sikap seorang pemimpin dan seorang yang telah diberi kepercayaan. Kemudian maka berangkatlah pasukan Usamah dan Abu Bakar pun ikut keluar mengantar Usamah. Dan Abu Bakar mengantar Usamah sambil jalan kaki. Wa Usamah tu rakiban, dan Usamah naik kuda. Maka Usamah mengatakan, imma antarka wa imma an anzil. Ada dua pilihan. Engkau wahai Abu Bakar sebagai khalifah, sebagai pimpinan tertinggi saya, engkau ikut naik kuda, engkau juga naik kuda, ngantar dengan naik kuda, atau aku yang turun. Maka Abu Bakar mengatakan, wallahi lasta binazil walastu biraqib. Demi Allah, engkau tidak boleh turun dan aku juga tidak boleh naik. Engkau tidak boleh turun dan aku tidak akan naik kuda. Jadi permintaan dengan kosam. Dan seorang muslim jika ada permintaan dengan kosam, maka wajib untuk memenuhinya. Ini permintaan dengan diring sumpah. Jika ada seorang yang meminta kepada seorang muslim dengan kalimat sumpah, maka di antara amal soleh adalah memenuhi permintaannya. Yang dalam hadis disebut dengan Ama birrul muqsim, berbuat baik kepada orang yang bersumpah. Karena jika Usama kemudian nekat dengan permintaannya pada Abu Bakar telah menggunakan kalimat ini, Abu Bakar nanti terkena kewajiban bayar kafar sumpah. Akhirnya Usama pun mau tidak mau, jadinya mau. Kemudian berangkatlah Usama dengan pasukannya setelah Abu Bakar berwasiat kepada Usama dan tentaranya. Di antara poin-poin wasiat Abu Bakar kepada Usama, yang ini adalah adab-adab perang dalam Islam, terkandung dalam wasiat ini. Tidak boleh khianat. Tidak boleh melanggar perjanjian. Jangan hulul. Jangan mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Wala yumathilu. Tidak boleh melakukan mutilasi. Orang kafir yang telah mati kemudian dibelah perutnya, dicincang atau dipotong-potong, tidak boleh. Meskipun itu musuh, orang kafir, musuh tadi yang mau hampir saja bikin saya mati, tidak boleh setelah dia kalah kemudian dimutilasi, dipotong-potong anggota badannya, dibelah perutnya, dibelah dadanya, dan seterusnya. Walaiktulu tiflan, tidak boleh membunuh anak kecil. Atau orang yang sudah sangat tua, yang tidak punya peran apapun dalam perang. Walaiktau nakhlan, dilarang membunuh, dilarang memotong, menebang pohon kurma. Tidak boleh pula membakarnya. Cinta Islam dengan pohon. Cinta Islam dengan pohon, perang, boleh jadi antara strateginya adalah pengrusakan. Namun jika itu pohon, pada dasarnya sebagaimana pesan Abu Bakar, tidak boleh dirusak. Dan tidak boleh berperang kecuali orang yang memang telah siap-siap untuk memerangi kaum muslimin, dan nampaklah permusuhannya kepada kaum muslimin. Wayukar, dan disebutkan bahasanya Usama itu berangkat melaksanakan tugas safar selama hawalai kurang lebih 40 hari, ada yang mengatakan 70 hari. Wa'ada ba'daha, kemudian pulang setelah waktu tersebut ke kota Madinah dhafiran muntasiran, dalam keadaan menang dan menang. Ya, maka pulang menang perang menghadapi kabilah Qudha'ah. Dan ini adalah buah dari pemberangkatan pasukan ini. Wahakata dan demikianlah kanat adalah buah dari pemberangkatan pasukan ini adalah buah yang hamidah terpuji. Bagi kaum muslimin. Fakat adhar kuwatahum. Maka pasukan ini telah menampakkan kekuatan kaum muslimin. Dan menakuti berbagai macam kabilah yang telah bertekad untuk menyerang kota Madinah. Fa'ahjamat, maka berbagai macam kabilah yang bertekad untuk menyerang Madinah tadi kemudian mengundurkan andalika, membatalkan keinginannya untuk menyerang Madinah. Kepada satu sama berangkat, mereka telah kita ceritakan berpikir, wah ini tidak mungkin berangkat, kecuali di Madinah juga terdapat pasukan lengkap, padahal tidak ada siapa-siapa. Dan setelah pulang kok ternyata menang perang. Kemenangan Usama di sini mirip-mirip dengan kemenangan kaum muslimin saat perang Badar. Kemenangan kaum muslimin di perang Badar membuat gentar banyak orang. Wah ini hebat sekali. Maka dengan kemenangan Usama di sini juga ini dia menyerang kabilah-kabilah yang merupakan sekutu-sekutu dan antek-antek Romawi. Ini satu hal yang luar biasa. Ini bikin gentar berbagai macam kabilah yang ada di sekeliling kota Madinah. Untuk gentar bagi mereka untuk coba-coba menyerang Madinah. Semula berpikiran untuk menyerang Madinah, kemudian pikiran tersebut dibatalkan karena ini. Dan adalah pengiriman Abu Bakar tetap mengirimkan pasukan Usama ini disebabkan dia berpegang teguh dengan petunjuk Nabi dan menampakkan tekad bulat untuk komitmen dengan ajaran Nabi dan tidak meremehkan. Seandainya Abu Bakar cuma menimbang al-asbab al-madiyah, sebab-sebab material, sebab-sebab materi. Sebagaimana cara pandang para sahabat yang lain, la'abqahu fil Madinah. Niscaya Abu Bakar akan mempertahankan pasukan Usama di kota Madinah dan tidak jadi berangkat. Maka di sini nampaklah buah penting, buah dari berpegang teguh dengan nas. Wa anna la takunu illa khairan. Dan bahasanya berpegang teguh dengan dalil tidaklah berdampak kecuali kebaikan. Wa indhar fil bidayah, meskipun di awalnya nampak khilafu dhalik. Yang nampak adalah akan berdampak pada keburukan. Namun jika itu betul-betul sunnah Nabi dalam kondisi itu, maka yakinlah bahasanya buahnya adalah kebaikan. Kemudian menumpas fitnatur riddah, gerakan pemurtatan. Karena riddah pemurtatan dari Islam telah muncul di akhir-akhir masa Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebagian tempat di Sibah Jazirah Al-Arabiyah, di anak semenanjung Arab. Telah muncul seorang yang bernama Al-Aswad Al-Unsi di Yaman yang dia mengaku-ngaku jadi nabi, demikian juga Musailamah di daerah Yamamah dan Tulaihah Ibn Khuwailid Al-Asadi di daerah Bazakhah. Dan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kayak ini salah cetak, tawassa'at, harusnya taknya bukan tak marbutah, namun tak maftuhah. Tawassa'at, melebarlah gerakan pemurtatan dan tersebar di berbagai macam penjuru anak semenanjung Arabia. Sehingga tidak ada daerah yang masih yasbut komitmen dengan Islam kecuali 3 daerah saja. Luar biasa. Tinggal 3 daerah saja. Nabi wafat, semuanya murtad semua. Padahal di tahun 9 seluruh jazirah Arab adalah Islam. Setelah kepulangan Nabi dari Fathul Mekah, maka suku-suku Arab dari semua penjurunya menyatakan diri masuk Islam. Tidak tersisa satupun suku kecuali menjadi bagian dari kaum muslimin. Maka tidaklah Nabi, sebelum Nabi wafat, Nabi meninggalkan pengaruh Islam di seluruh jazirah Arab. Begitu Nabi wafat, seluruhnya murtad. Dan tersisa 3 daerah saja, tinggal Madinah, Makkah, sama Taif. Maka ini gelombang luar biasa, gelombang besar-besaran, gelombang pemurtatan besar-besaran dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum kita al-hadis membicarakan tentang penumpasan Abu Bakar terhadap gelombang pemurtatan ini, satu hal yang baik kita sampaikan secara sekilas. Isyarah di sini artinya menyampaikan secara sekilas. Jangan diartikan isyarah dalam bahasa Indonesia. Kalau isyarah dalam bahasa Indonesia itu ngini atau nganggur atau yang lainnya. Maka isyarah dalam bahasa Arab itu bisa terkadang maknanya usul, asara li fulan, ayaf ala kada wa kada, artinya usul, memberikan masukan dan saran, itu asara. Makna asara yang lain di sini adalah memaparkan secara ringkas, tidak detail, cuma ringkas, poin-poin ringkas. Namun terkadang juga asara maknanya berisyarat. Asara an ajlisu, berisyarat supaya duduk. Ya, dengan gerakan tangan mengisyaratkan supaya duduk. Maka asyara bisa maknanya berisyarat, dan di sini isyarat ini sama dengan isyarat dalam bahasa Indonesia. Kadang maknanya usul dan saran, dan kadang maknanya paparan singkat. Maka ya sunu bagus al-isara, adanya paparan singkat tentang ahami asbabiha, sebab-sebab penting terjadinya gelombang pemurtatan. Maka sebab-sebab terjadinya gelombang pemurtatan, yang pertama wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebab ini adalah sebab yang menampakkan sebab-sebab yang lain dan menampakkannya. Yang kedua adalah hadatsatul ahdi bil Islam, baru saja memeluk Islam, belum lama memeluk Islam. Dan belum lama memeluk Islam ini adalah juga waladhi ta'udu ilaihi baqiyatul asbabil ukhra. Itu adalah induk dari sebab-sebab yang lain, sebab-sebab bawahnya. Karena seandainya iman itu kokoh dalam hati orang-orang yang murtad, tentu tidaklah mereka murtad dari Islam dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab 3, 4, dan 5 itu induknya adalah sebab yang kedua. Ya, dan sebab yang kedua ini kelihatan dengan munculnya sebab yang pertama. Kemudian hubuz za'amah, menginginkan kepemimpinan, dan kepemimpinan inilah faktor yang mendorong sebagian orang untuk mengaku-ngaku jadi nabi dalam rangka mau menyaingi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan keistimewaan dengan kemuliaan ini semata tanpa ada orang lain yang tanpa ada orang yang lainnya. Dan yang keempat adalah fanatisme kabilah, fanatisme suku, dan ingin menyaingi Quraisy, allati tamayyazat, yang memiliki keistimewaan dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari suku Quraisy. Maka sebagian kabilah yang baru saja masuk Islam punya antusias, antahwi untuk mendapatkan semisal kemuliaan semacam ini bi'idain nabiyin dengan mengaku-ngaku sebagai nabi, dengan ada anggota sukunya yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Bayangkan kadiban, meskipun itu adalah pengakuan yang bohong. Oleh karena itu Banu Hanifah, dan ini adalah kabilahnya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab itu bagian dari kabilahnya namanya Banu Hanifah. Nah, Banu Hanifah mengatakan kadzibatu rabbi akhairun min shadiqil mudhar. Dan Banu Hanifah adalah bagian dari kabilah yang lebih besar namanya Rabi'ah. Pembohong asal dari suku kami, yaitu Rabi'ah, itu lebih baik daripada orang yang benar namun dari suku seberang, yaitu dari Mudhar, kabilah besar Mudhar. Kemudian merasa berat untuk menyerahkan zakat, dan sebagian suku menganggap bahasanya zakat adalah dhariba, adalah pajak atau upeti dalam istilah masa silam yang diserahkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan wafatnya Nabi maka wajib tawakkuf berhenti untuk menyerahkan zakat. Dikutip empat ini dari kitabnya Syekh Akram Al-Umari, seorang pakar sejarah Al-Sunnah zaman ini yang sangat intens dalam masalah sejarah, dan buku-buku yang bagus di bidang sejarah. Dan termasuk orang yang menggembar-gemborkan untuk menggunakan metode kritik ulama hadis dalam menyeleksi riwayat-riwayat sejarah. Dan beliau pun telah berusaha untuk kemudian menerapkannya, sehingga beliau punya buku Sirah Nabawiyah Sahihah sebagai usaha real untuk, praktek real untuk usaha ini. Kemudian beliau juga punya buku Asar Khalifah Rashidah, Masa Khulafa'ur Rasyidin. Namun termasuk buku yang bagus untuk membahas Masa Khulafa'ur Rasyidin adalah bukunya Syekh Akram di Al-Umari ini, Asar Khilafah Rasyidah. Namun sistematika penulisannya berbeda dengan buku yang kita baca. Kalau buku yang kita baca urut berdasarkan apa orang bilang secara politik ini khalifahnya Abu Bakar, kemudian terjadi gini-gini, kemudian khalifahnya siapa, dan terjadi begini-begini. Dan kalau beliau membuat cara penulisan yang agak berbeda, beliau membuatnya tidak babnya bukan bab masa Abu Bakar, masa Umar, masa Utsman, masa Ali, tidak. Namun babnya adalah kondisi ekonomi di masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian nanti pembahasan ekonomi dicampur di situ, masa Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Kemudian kondisi politik, ini, dan kondisi administrasi, manajemen dan administrasi kenegaraan di masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian dia cerita begini. Modelnya per tema, per tema-tema, sejak ini kondisi perpolitikan, kemudian kondisi ekonomi, kondisi administrasi, kemudian tata negara, dan seterusnya. Ya, dan beliau ini namanya Akram Dia Al-Umari, beliau ini ulama dari Irak. Ya, beliau orang Irak. Pernah jadi dosen di Universitas Islam Madinah. Ya, dan wallah alam sekarang kondisi beliau, posisi beliau di mana setelah kerusuhan Irak pasca Saddam Hussein. Cuman ya beliau setelah jadi dosen beberapa lama di kota, beliau termasuk yang diminta. Diminta di awal berdirinya Jamiah Islamiyah, kan Jamiah Islamiyah dengan melalui rajanya kemudian meminta para ahli untuk ditarik kemudian untuk ngajar. Untuk ahli hadis ditariklah saya Al-Albani untuk ngajar. Nah, untuk sejarah ditariklah saya Akram Dia Al-Umari. Nah, beliau pakarnya. Untuk ini untuk Quran maka ditariklah seorang ulama pakar qiraat dari Mesir. Namun di awal berdirinya Jamiah Islamiyah modelnya demikian. Dicari mana, lihat oh yang ahli-ahli dan ditarik dan supaya mau dan ngajar. Dan beliau setelah mengajar beberapa lama di Jamiah Islamiyah kemudian pulang ngajar di Irak. Namun kondisi terakhir wallah alam saya datang. Kemudian bendera-bendera perang yang disiapkan oleh Abu Bakar untuk menghancurkan, menumpas gerakan pemurtadan. Karena awal Saddam dan benturan pertama bersama orang-orang murtad di masa Khilafah As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah pertempuran atau benturan dengan kabilah Fazara dan kabilah Asa. Yang dua kabilah ini memanfaatkan istighallat, memanfaatkan keberangkatan pasukan Usama dari kota Madinah. Maka mereka, dua kabilah ini berupaya untuk menyerang Madinah. Summa ja'ala, maka kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadikan hirasatan alal Madinah. Penjagaan untuk kota Madinah. Dan beliau bawa kaum muslimin yang ada di kota Madinah ke daerah Dilqisah haitsu sadda hujuman li Abbas wa Dibyan alal Madinah. Dengan keberikan beliau tersebut ke daerah Dilqisah, maka ini menghalangi serangan dari suku Abbas dan Dibyan untuk kota Madinah. Wabada audati Usama, dan setelah kembalinya Usama radhiyallahu anhu, Abu Bakar menaikkan 11 bendera perang untuk memerangi orang-orang murtad di berbagai penjuru anak benua, anak jazirah Arab. Dan 11 pasukan tersebut, yang pertama adalah satu pasukan perang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Wawijahatuhu, dan sasarannya adalah Tulaihah ibn Khuwailid al-Asadi fil Asad, di kabilah Asad. Dan setelah itu kemudian menyerang tokoh Malik bin Nuwairah yang merupakan bagian dari kabilah Tamim. Dan bendera perang dipimpin oleh Ikrimah ibn Abi Jahal. Ya, bukan Ikrimah, ini Ikrimah sahabat Nabi, bukan Ikrimah muridnya Ibnu Abbas. Ikrimah anaknya Abu Jahal radhiyallahu anhu. Ikrimah ini masuk Islam setelah Fathu Mekah. Pada saat Nabi menaklukkan kota Mekah, Ikrimah ini kabur. Namun singkat cerita kemudian dia kembali ke Madinah dan kembali ke Mekah dan masuk Islam. Dikirim untuk menyerang Musailamah di daerah Yamamah. Namun Ikrimah ini tidak mampu untuk menumpas Usama. Maka Abu Bakar kemudian memerintahkan untuk mengalihkan tujuan bitawajju untuk berangkat ke daerah Oman. Dan bendera perang yang dipimpin oleh Syu'abil bin Hasan radhiyallahu anhu, dan sasarannya adalah Yamamah. Tujuannya untuk membantu pasukan Ikrimah. Dan bendera perang yang dipimpin oleh Al-Muhajir bin Umayyah dan daerah sasarannya adalah Yaman, kemudian Hadrul Maut untuk qadha ala itu maknanya menumpas kemurtatan suku Kindah. Dan bendera perang dipimpin oleh Amr ibn al-As radhiyallahu anhu dan sasarannya adalah Qudaah, kabilah Qudaah dan Ghassan yang terletak di sebelah utara anak jazirah Arabia. Bendera perang yang dipimpin oleh Hudzaifah ibn Muhsin radhiyallahu anhu dan sasarannya adalah Duba di daerah Aman. Kemudian bendera perang yang dipimpin oleh Arfajah binti Harsamah radhiyallahu anhu dan daerah sasarannya adalah Mahrah juga di daerah Aman. Dan bendera perang yang dipimpin oleh Tarifah bin Hajir radhiyallahu anhu dan daerah sasarannya adalah Bani Salim dan waman ma'ahu minal Hawazin dan suku-suku kecil bagian dari suku besar Hawazin yang bersama Bani Salim. Dan bendera perang yang dipimpin oleh Suwaid ibn Mukrin radhiyallahu anhu dan daerah sasarannya adalah daerah Tihamah Yaman. Dan bendera perang yang dipimpin oleh Al-Ala bin Hadrami radhiyallahu anhu dengan daerah sasaran Bahrain. Kemudian yang terakhir bendera perang yang dipimpin oleh Khalid ibn Sa'id ibn Al-As radhiyallahu anhu dengan daerah sasaran adalah Masyarib Asy-Syam. Dan Abu Bakar telah mengirimkan sejumlah surat kepada orang-orang murtad sebelum mengirimkan bendera-bendera perang ini dan mengajak mereka untuk bertobat kepada Allah dan kembali kepada Islam. Fa'in aba, jika mereka menolak, falaisalam ilal harb, maka tidak ada pilihan kecuali perang. Ya, maka tidak langsung diperangi, didakwai terlebih dahulu, diingatkan via surat. Ketika tetap menolak, nah baru kemudian diberangkatkan pasukan. Kemudian rincian tentang kisah penumpasan gerakan orang-orang murtad. Yang pertama adalah penumpasan pemurtadan yang dipimpin oleh Nabi palsu Tulaihah ibn Khuwailid al-Asadi. Aslinya, dulunya Tulaihah ini adalah dukun. Cuma kemudian ngaku-ngaku jadi Nabi di akhir hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berdomisili di Sumairah. Sumairah satu nama daerah di sebelah timur Najd di dekat Irak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Dirar bin Azwar al Asadi untuk memeranginya. Namun di tengah jalan menuju tempat tersebut datanglah berita wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Dirar kemudian kembali dan pulang ke Madinah. Wastaporo dan setelah wafatnya Nabi maka tersebarlah. Semakin tersebarlah dakwahnya Tulaihah sehingga dia diikuti oleh banyak orang dari suku Tai dan berkumpul bergabung bersama beliau suku Abbas dan suku Dibyan. Lalu Abu Bakar As-Siddiq kemudian mengirim untuk menumpas Tulaihah ini Khalid ibn Walid. Dan di antara strategi cerdas Abu Bakar wakana fi jais. Dan di pasukan Khalid bin Walid ini Abu Bakar mengirimkan Adi bin Hatim At-Tahai. Ya, Adi bin Hatim At-Tahai ini koma bi iqna, dia melakukan usaha untuk meyakinkan iqna, meyakinkan suku Tai dirujuk ilal Islam. Ya, kembali kepada Islam. Maka tugas Adi bin Hatim At-Tahai untuk diplomasi kepada mendekati suku Tai untuk kemudian bahasa jalannya gelembuk, merayu supaya tidak lagi bersama barisannya Tulaihah. Kemudian sadar dan mau taubat kembali kepada Islam. Dan pemilihan Adi bin Hatim ini satu pilihan yang sangat cerdas. Karena Adi bin Hatim adalah seorang yang sangat terhormat di kalangan kabilah Tai. Karena nama besar bapaknya. Bapaknya Hatim At-Tahai adalah orang yang sangat terhormat dan seorang yang sangat dibanggakan oleh oleh kabilah Tai. Maka tentu anaknya kecipratan pengaruh wibawa bapaknya. Hatim At-Tahai ini meninggal di masa jahiliya dan dia adalah terkenal yudrob lahu al-mathal fil jud. Ya, adalah menjadi teladan dalam masalah kedermawanan. Kalau yang dimaksud yudrob lahu masal biljud adalah kalau orang itu mau memuji orang lain sebagai orang yang dermawan, maka akan dikatakan dia dermawan, dia adalah seorang yang dermawan sebagaimana Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i. Dan Hatim At-Ta'i ini di ketika hidupnya rumahnya itu tidak pernah tidak pernah sepi dari acara memasak. Karena banyaknya setiap saat masak terus, ngasih makan dan seterusnya. Ada seorang yang sangat dermawan. Sampai-sampai dia jadi teladan atau ikon kedermawanan. Kalau orang tuh mau disebut orang dermawan, maka dermawan mana dia sama Hatim At-Ta'i. Kalau sudah bisa bersaing baru dikatakan wah dia dermawan sebagaimana Hatim At-Ta'i. Dengan ini maka harumlah suku Ta'i gara-gara Hatim. Ya, maka dia menjadi suku yang terkenal gara-gara Hatim. Sehingga tentu posisi Adi bin Hatim satu posisi punya posisi ya, sosial yang strategis di tengah-tengah suku Ta'i. Dan negosiasi yang dilakukan Hatim Adi bin Hatim berhasil. Fadda'ufat maka lemahlah kekuatan Tulaihah. Maka karena terjadi penggembosan, pasukan sejumlah sekian, kemudian mundur sekian, ini tentu akan samping mengurangi jumlah juga menggembosi mental mereka. Falamma waqa'a al-qital maka ketika terjadi peperangan dan Tulaihah yakin kalau dia hancur, fara ila sya. Kaburlah dia menyelamatkan diri ke negeri Syam. Nabi kabur ya, namanya kabur. Akhirnya haitsu aslama ba'da dalika, setelah itu beliau masuk Islam. Wa hasuna islamuhu, dan baiklah keislamannya. Kemudian penumpasan kemurtadan Walid ibn Nuwairah. Walid bin Nuwairah ada di antara pimpinan Bani Tamim. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dia menolak untuk membayar zakat dan bergabung bersamanya sejumlah kaumnya di daerah Bata'ah. Maka tatkala sampai kepadanya pasukan Khalid, maka Malik bin Nuwairah ini kemudian memerintahkan anak buahnya untuk bitafaruq fi duarihim, untuk bertebaran, untuk bercerai-berai masuk ke rumahnya masing-masing. Karena dia menyadari laki balalahum bi Khalid, tidak mampu menghadapi Khalid. Ya sudahlah, kita nyerah. Caranya nyerah, ada masuk ke rumahnya masing-masing. Fadakal al-muslimun, maka pasukan kaum muslim masuk ke kampung Bani Tamim dan mereka menawan Malik bin Nuwairah. Lalu Khalid bin Walid pun mendebat, melakukan dakwah dengan bentuk mujadalah, mendebat Malik bin Nuwairah. Maka tatkala jelas bagi Khalid bahasanya orang ini ngotot dengan kemurtadannya dan tidak mau membayar zakat, maka Khalid kemudian memerintahkan Dirar bin Azwar untuk membunuh Malik bin Nuwairah, lalu tugas pun dilaksanakan. Dan disebutkan oleh sebagian ahli sejarah bahasanya Khalid radhiyallahu anhu itu kemudian menikahi Laila, dan Laila ini adalah istri dari Malik. Dan setelah berakhirnya masa idahnya, dan ini adalah kanauin nal azak lah, salah satu bentuk hiburan menghibur untuk si perempuan yang nama Laila ini, karena dia istri seorang pimpinan, kemudian jadi istri pimpinan, maka itu tidak rendah, cuma berpindah lain pimpinan saja. Kalau istri pimpinan habis itu kemudian jadi istri jongos, kan? Nah, itu derita batin. Namun kalau cuma ini pimpinan dan ini pimpinan, bahkan ini pindah pada pimpinan yang lebih hebat, lebih gagah daripada suaminya yang dulu, ini kemuliaan. Ini tentu kemuliaan dan pemuliaan. Dan penumpasan Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab datang di akhir-akhir masa Nabi, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang ke Madinah. Dan dia ingin dia ingin, dia berkeinginan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan kekuasaan lahu kepadanya min ba'di, setelah wafatnya Nabi. Dia datang ke Madinah minta pesan, nanti kalau Anda telah meninggal dunia, jadikanlah saya sebagai pimpinan. Bahkan dia jadikan hal tersebut sebagai syarat untuk mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mau masuk Islam, syaratnya ada janji untuk jadikan sebagai penguasa setelah wafatnya Nabi. Tentu ya, Nabi itu menolaknya, sehingga Musailamah lam yadhfar, tidak mendapatkan sedikit pun apa yang diharapkan. Wa kana ijabatu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam pada permintaan Musailamah adalah lain adbarta. Sungguh jika engkau berpaling ke belakang, Allah Subhanahu wa taala akan menghabisimu. Tatkala kemudian Musailamah kembali ke kaumnya di Yamamah tahun 10 Hijriah, setelah dia pulang dari Madinah, dia ngaku-ngaku jadi nabi. Ngaku-ngaku jadi nabi. Dan kaumnya, sukunya mengikutinya ta'asuban wa jahlan, karena fanatisme kesukuan plus kebodohan. Sampai-sampai sebagian mereka mengatakan kadibu Rabi'ah khairun min sadiqi mudar. Pembohong asal itu dari suku kami lebih baik daripada orang yang jujur manakala dia dari suku di luar suku kami. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, wajaha Abu Bakrin. Abu Bakar mengirimkan Ikrimah ibn Abi Jahal untuk menumpas Musailamah. Dan di belakang Ikrimah, Abu Bakar menyusulkan Sorahbil bin Hasanah Madadan. Abu Bakar kirimkan pasukan bantuan lahu untuk Ikrimah. Namun Ikrimah tergesa-gesa untuk memulai perang sebelum sampainya bala bantuan yang ada di belakang, yaitu pasukannya Sarahbil. Fanugiba, maka Ikrimah pun mendapatkan bencana, yaitu kalah. Kalah perang dengan Musailamah. Akhirnya Abu Bakar Siddiq memerintahkan Ikrimah untuk yatajih menuju daerah Oman. Kemudian Abu Bakar memerintahkan Khalid ibn Walid bil Masir untuk melanjutkan perjalanan dari menyerang sahabat Malik bin Nuwairah. Diminta untuk kemudian lanjutkan perjalanan menuju tempatnya Musailamah. Akhirnya bergabunglah kepada pasukan Khalid Sarahbil bin Hasanah setelah datangnya dan tibanya Khalid. Dan Musailamah ini telah mengumpulkan 40 ribu pasukan yang sangat banyak sekali. 40 ribu pasukan dari kaumnya. Wa taqaddama bihim, dan dia maju bersama mereka 40 ribu pasukan ini untuk menghadapi Khalid bin Walid. Fakanat, maka terjadilah fakanat, maka terjadilah mauqi'ah Aqraba. Ulala, mungkin Aqraba nama tempat. Terjadilah mauqi'ah peperangan, pertempuran Aqraba. Wa fi bidayatil qital, jadi awal peperangan, taraja'al muslimun, bimbang kaum muslimin. Taraja'ah, mereka bimbang. Amama kasrati adaihim, karena melihat betapa banyaknya musuh mereka, 40 ribu orang. Maka pasukannya Khalid bimbang. Fanaja Khalid, maka apa strategi Khalid kita lihat. Maka Khalid bin Walid radhiyallahu anhu memanggil kaum muslimin dengan menyebutkan nama-nama panglima-panglima mereka. Panglima-panglima yang di bawahnya Khalid. Panglima-panglima kelompok. Pasukan-pasukan kecil di bawahnya Khalid. Dan menyebut nama kabilah-kabilah mereka. Fahammalu ala jundi Musailamah. Maka mereka pun kaum muslim kemudian menyerang pasukan Musailamah dalam keadaan mereka saling bersaing dalam perang. Maka Khalid bin Walid kemudian memanfaatkan fanatisme kesukuan yang ada di pasukannya. Maka dia, mana yang lebih jago gitu kan ya, kabilah ini atau kabilah itu. Maka dia sebut kepala-kepala suku, kepala-kepala kabilah yang ada di pasukannya Khalid. Kemudian dia sebut kabilah-kabilahnya, mana yang hebat, mana mungkin semacam itu. Pokoknya pakai, dimotivasi pakai fanatisme kesukuan. Sehingga mereka kemudian bersaing. Ingin menunjukkan bahwa kabilah kami yang lebih hebat. Ya, maka mereka menyerang pasukan Musailamah mutanafisin. Dalam kondisi bersaing. Bersaing ingin menunjukkan kabilah kami lah yang lebih top. Kabilah kami lah yang lebih hebat. Maka Khalid memanfaatkan semangat kesukuan. Untuk menyerang pasukan Musailamah. Akhirnya kaum muslimin berhasil mendesak pasukan Musailamah ke kebunnya Musailamah. Yang kebunnya Musailamah ini dinamai oleh si pemiliknya dengan sebutan Hadiqatur Rahman. Karena Musailamah itu menamai dirinya dengan Rahmanul Yamamah. Musailamah itu menggelari dirinya Rahmanul Yamamah. Rahmannya negeri Yamamah. Fatahasanu fihi, maka kemudian mereka membentengi diri di kebun tersebut. Ya, maka kemudian mereka membentengi diri kemudian di situ wallah alam kebunnya nampaknya adalah benteng. Kebun kurma wallah alam mungkin kebun kurma dan itu adalah berbentuk benteng di dalam satu benteng yang kokoh. Akhirnya benteng kokoh tersebut dinaiki oleh sahabat Nabi Al-Bara ibn Malik. Ahadu syaja'an, salah satu jago pemberani dari kalangan Ansar. Dan dia kemudian berhasil membuka pintu benteng untuk kaum muslimin. Maka Bara ibn Malik ini melakukan tindakan yang luar biasa beraninya. Dia minta untuk dilemparkan sejenis bom di masa silam namanya apa? Ada ingat namanya? Majani. Sejenis bom di masa silam namanya Majani. Jadi itu batu besar namun dilemparkan pakai semacam ketapel besar lah. Yang berfungsi untuk menghancurkan rumah-rumah dan semacam itu. Maka Al-Bara bin Malik minta agar dia diikat di batu yang dipakai untuk dipakai untuk mau dilontarkan. Dilontarkan kamu melewati benteng. Ini tentu perbuatan yang sangat nekat. Butuh mental yang sangat tinggi dan karena banyak kemungkinan yang terjadi kan. Selama batu itu melayang dan seterusnya kan. Nanti gimana kemudian posisinya dan menimpa apa dan seterusnya. Maka dia minta diikat dirinya di batu majanik untuk dilemparkan. Maka batu ini kemudian mengkacaukan pasukan yang berjaga di sekitaran benteng, di balik benteng, kemudian Bara bin Malik ini kemudian menyerang mereka sendirian dengan menghabisi mereka setelah menjatuhi mereka kemudian dia sendirian menghabisi, membabat habis orang-orang yang ada di sekitarnya. Pada mati semua, kemudian dia buka pintu gerbang. Dan dia buka pintu gerbang. Jadi tentu satu keberanian luar biasa dan butuh kemampuan yang luar biasa. Fatamakanu min iktihamihi, akhirnya kaum muslimin pun tamakanu memungkinkan untuk mendobrak pintu karena telah cukup dibuka oleh barak dari dalam. Maka barak tidak sempurna membukanya, namun sudah cukup terbuka sehingga kaum muslimin dari luar bisa mendobrak. Setelah itu kemudian masuklah tentu kaum muslimin, sehingga kaum muslimin mampu untuk mempersempit jalan bagi para pengikut Musailamah. Yang pada akhirnya Musailamah ini terbunuh di tangan Wahsy, pembunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Wadhalika bil istiraq, dan ini dia Wahsy berhasil membunuh Musailamah bil istiraq dengan juga bersama Abu Dujanah Al-Ansari. Maka pembunuh Musailamah Al-Kadzab itu dua orang. Ya, ada dua orang yang berperan dalam membunuh Musailamah Al-Kadzab. Yang pertama adalah Wahsy pembunuh Hamzah, kemudian Abu Dujanah Al-Ansari. Wakadinta, dan berakhirlah peperangan dengan berakhir dengan perdamaian. Setelah hampir-hampir Banu Hanifah itu tafna, habis. Kalau masih ngotot diteruskan, ya, boleh jadi laki-laki mereka habis semua. Tak tersisa. Wabada an hakat al-harba kuatul muslimin, setelah an hakat al-harba mengalahkan dalam peperangan, peperangan itu kemudian dimenangkan oleh kuatul muslimin, kekuatan kaum muslimin. Maka Khalid ibn Walid kemudian membuat as-sulh, perjanjian damai bersama wakil dari Banu Hanifah yang diwakil oleh Majaah bin Mirarah al-Hanafi. Isi perjanjiannya, Banu Hanifah kembali pada Islam. Wa yusallimu, dan mereka menyerahkan benteng-benteng mereka dan separuh harta mereka, dan menyerahkan senjata mereka dan sebagian kebun-kebun mereka. Dan di antara min abras yang paling menonjol dari dampak dari peperangan ini adalah gugur sebagai syahid banyak para penghafal Al-Quran. Ini tepatnya 70 hufadzul Quran gugur dalam Ma'rakat Yamamah, peperangan Yamamah untuk menumpas Musailamah. Ada 70 hufadzul Quran. Di antaranya adalah Salim Maula Abi Hudzaifah. Yang dia adalah salah satu dari 4 orang yang Nabi beri rekomendasi untuk mengajarkan baca Al-Quran. Ada sekian banyak sahabat Nabi yang dapat rekomendasi untuk Nabi katakan bacaannya Al-Qurannya adalah sebagaimana Allah turunkan, hanya 4 orang saja. Ada 2 dari Ansar dan 2 dari Muhajirin. Dari Muhajirin ada Ibnu Mas'ud dan Salim Maula Abi Hudzaifah. Kemudian dari Ansar ada Mu'ad bin Jabal dan Ubay bin Ka'ab. Nah, salah satu dari 4 orang ini tergugur di peperangan Yamamah. Maka ini masalah besar bagi kaum muslimin. Maka inilah faktor yang hada mendorong Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ayusir untuk memberikan masukan kepada Abu Bakar, pentingnya, urgennya, vitalnya mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Kemudian penumpasan kemurtatan daerah Bahrain. Bahrain adalah tempat tinggal banyak dari suku-suku, kabilah-kabilah yang merupakan bagian dari suku Rabi'ah. Di antara mereka ada suku Abdul Qais, ada suku Banu Bakrin. Para penduduk Bahrain ini telah datang pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi hidup di Amul Wufud, tahun datangnya para utusan tahun 9 Hijriah. Dan mereka menyatakan Islam. Menyatakan berislam, lalu Nabi angkat sebagai amir, sebagai gubernur mereka, Al-Mundhir bin Sawi atau bin Sawa. Tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, tufiya ba'dahu bimuddah qasirah, maka wafatlah setelah wafatnya Nabi dalam jangka waktu yang sangat singkat Al-Mundhir bin Sawa. Lalu murtadlah penduduk Bahrain kecuali Banu Abdul Qais. Kenapa? Karena tamakkana sayyiduhum, karena kepala suku Bani Abdul Qais mampu, yang bernama Al-Jarud, mampu untuk meyakinkan mereka agar tegar di atas Islam. Sedangkan Zaim Riddah, ketua kelompok orang-orang murtad di Bahrain adalah Al-Hatam bin Dab'ah. Nah, Hatam ini mengepung Jarud dan orang-orang yang mengikutinya yang masih tegar di atas Islam. Maka orang murtad mengepung yang tidak murtad. Maka Abu Bakar kemudian mengirimkan pasukan dipimpin oleh Al-Ala bin Hadrami, Ibn Hadrami, alladhi indhama ilaihi, kemudian Al-Jarud pun bergabung pada Al-Ala untuk melawan Al-Hatam dan para pengikutnya. Maka ya, maka itu mereka tetap selama satu bulan lamanya terjadi munawasyat, berbagai macam pertempuran. Ya, pertempuran terjadi selama satu bulan, bentrokan satu, dua, istirahat dua hari, perang lagi. Itu selama terjadi selama satu bulan. Dan selama satu bulan tersebut belum pernah terjadi iltiham, kontak fisik secara langsung besar-besaran. Cuma ya, kecil-kecilan ketemu di sana. Dan ketemu lagi di sana. Belum pernah kemudian adu fisik secara nyata dua pasukan besar. Hatta araful muslimun, sampai akhirnya kaum muslimin mengetahui bahasanya orang-orang murtad mengadakan pesta miras. Mereka mengadakan pesta miras mabuk-mabuan di satu malam. Maka kemudian kaum muslimin menyerang mereka dan menumpas mereka dan berhasil membunuh Al-Hatam. Tuma tatabau fululal haribin, kemudian kaum muslimin kemudian tatabau mengejari fululal haribin, sisa-sisa orang yang kabur. Ini berhasil kemudian, tentu sebagian yang sudah kabur. Yang kabur pun kemudian dicari dan dihabisi. Akhirnya adatul Bahrain ilal Islam. Kembalilah Bahrain ke pangkuan Islam. Kemudian perumpasan kemurtatan yang ada di daerah Oman, Maharah dan daerah Hadrul Maut. Tatkala penduduk Oman masuk Islam di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walla alaihim, Nabi angkat sebagai gubernur untuk daerah Oman, Jaifar dan Abad, dua-duanya adalah anak dari Al-Julandi. Dan Nabi kirimkan pada mereka Amr ibn al-As dengan tugas sebagai da'i, sebagai guru ngaji, mengajarkan Islam kepada mereka. Tatkala Nabi SAW wafat, maka murtadlah penduduk Amman, dan Amman ibu kota Yordania. Biqiyadati Dhiltats, dipimpin oleh seorang yang menggelari dirinya dengan Dhiltats, Laqit bin Malik al-Asdi, yang dia juga ida'a anubuwa, mengaku-ngaku sebagai nabi. Fakhafahu, maka dua anak jalan di itu pun merasa takut kepada Laqit bin Malik. Akhirnya keduanya lari ke gunung. Wa kataba Jaifar, dan Jaifar menulis surat kepada Abu Bakar. Maka Abu Bakar kemudian mengirim pasukan dipimpin oleh Hudzaifah bin Muhsin dan Arfajah bin Harsamah. Pasukan yang pertama, pasukannya Hudzaifah, dikirim ke Amman, dan kedua ke daerah Maharah. Wa kullun min huma amirun ala sahibihi. Dan masing-masing dari keduanya adalah pemimpin ala sahibihi. Mullah alim makna sahibi di sini. Ya, masing-masing dari keduanya telah memimpin mungkin mullah alam memimpin pasukannya masing-masing. Tsumma atba'ahuma, kemudian Abu Bakar ikutkan, beliau tambahkan dua pasukan tersebut dengan pasukan yang dipimpin oleh Ikrimah. Setelah Ikrimah itu kalah perang di Yamamah ketika menyerang Musailamah. Kemudian Abu Bakar menetapkan bahasanya kepemimpinan umum itu dipegang oleh Ikrimah. Hal utama karena kemudian Ikrimah pun mampu untuk menumpas Laqit dan orang-orang yang bersamanya dan mengembalikan aman kepada Islam. Kemudian Ikrimah pun kemudian memasang Hudzaifah untuk sebagai penguasa atas negeri daerah Amman. Kemudian Ikrimah melanjutkan perjalanan itajah menuju Maharah, di mana di daerah Maharah dia juga menumpas pemurtatan yang ada di sana. Dan beliau kemudian berjalan menuju Hadrul Maut untuk menolong, membantu pasukannya Muhajir untuk menumpas pemurtatan suku Kindah yang ada di sana. Yang pemurtatan tersebut dipimpin oleh Al-As'ad bin Qais. Akhirnya kaum muslimin mampu untuk mengalahkan Al-As'ad dan kemudian mengalahkan dan menawannya, kemudian mengirim Al-As'ad ini ke Madinah, haitsu raja'a ilal Islam. Sampai di Madinah dia dan tobat kembali masuk Islam. Kemudian penumpasan untuk pemurtatan di negeri Yaman. Yaman masuk masuk ke dalam Islam di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam karena penguasa Yaman masuk Islam. Penguasa Yaman bernama Badan Al-Farisi. Badan ini adalah Amil Al-Fursi al-Yaman. Dia adalah penguasa yang diangkat oleh negeri Persia untuk dia adalah raja Bunika. Badan ini adalah raja Bunika. Bunikanya kerajaan Persia atas negeri Yaman. Maka dia diangkat sebagai penguasa Yaman, namun statusnya Bunika, dikendalikan oleh Persia. Nah, setelah dia masuk Islam, maka di antara strategi politik bagus Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi angkat si Badan itu tetap jadi penguasa Yaman. Enggak kemudian dilengserkan. Dilengserkan ini bisa bikin murtad. Nah, bisa bikin murtad, seorang semua jadi pemimpin, kemudian turun jadi anak buah. Nah, jika iman tidak kuat, wah itu tekanan batin. Ya. Semula penguasa, kemudian hilang kekuasaannya, itu ada penyakitnya. Kan? Penyakit psikologi dan kejiwaan. Maka strategi yang sangat bagus. Dari Nabi, Badan masuk Islam, membawa anak buahnya, dan Badan pun tetap jadi penguasa. Namun nufus, pengaruh, kekuasaan Badan ini tidak melebihi Son'a, tidak lebih dari Son'a dan sekelilingnya. Dia cuma berkuasa di Son'a dan sekelilingnya. Adapun Yaman yang lain, maka itu di bawah kekuasaan para penguasa-penguasa setempat dan para kepala-kepala kabilah. Salah satu nama kabilah namanya Ashira. Ashira itu keluarga, keluarga besar. Karena di dalam bahasa Arab nama kabilah itu banyak sekali. Nama klan itu banyak. Klan yang besar namanya apa, kemudian turun namanya apa, turun lagi namanya apa, turun lagi namanya apa. Salah satu namanya apa? Asyira. Ya, maka tatkala Badan ini meninggal dunia, Nabi kemudian membagi daerah kekuasaan Badan. Untuk Sun'a, maka Nabi mengangkat Sahar bin Badan, berarti anaknya Badan. Untuk daerah Ma'rib, Nabi angkat sahabat Abu Musa al-Asari. Adapun daerah Yaman yang lain, fawalla alaiha, maka Nabi angkat sebagai pemimpinnya para pemimpin kabilah yang masuk Islam. Semua kabilah yang masuk Islam, tetap ketuanya yang jadi pemimpin kabilahnya, pemimpin daerahnya. Dan di tahun 10 dari Hijriah, datanglah Aswad al-Unsi ke Yaman. Dan dia adalah orang yang mengaku-ngaku sebagai Nabi. Dan dia dulunya adalah kahinan kawiyan. Adalah dukun yang bukan yang terkenal hebatnya. Terkenal saktinya. Faftutina an-nasu bihi. Maka banyak orang yang tersesatkan karena Aswad al-Unsi ini. Haitsu ihtala Najran, akhirnya Aswad al-Unsi kemudian ihtala menguasai daerah Najran, kemudian Son'a. Dan di Son'a, Aswad al-Unsi bisa kemudian membunuh gubernur atau penguasa Son'a yang diangkat oleh Nabi, yaitu Sahr bin Badan. Dan menikahi istrinya Sahr bin Badan. Faraja Abu Musa al-Asari, maka keluarlah Abu Musa al-Asari dari Ma'rib, demikian Mu'ad bin Jabal yang telah Nabi utus sebagai guru ngaji untuk penduduk Yaman. Mereka kemudian keduanya keluar menuju Hadrat Maut. Walama istafhala Amrul Aswad, setelah semakin parah keadaan Aswad al-Unsi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam arsala ila man bil Yaman. Nabi mengirim surat kepada orang-orang yang di daerah Yaman, yaitu Abna, kemudian Abu Musa al-Asari, dan Mu'ad bin Jabal untuk memerangi Al-Aswad. Hai sutama kanu, kemudian kaum muslimin punya kemampuan untuk membunuh Al-Aswad Al-Unsi di Makori, di rumahnya sendiri dengan bantuan istrinya. Yang dulunya istrinya ini adalah istri Sahr bin Badan. Maka dia kaum muslimin bisa membunuhnya di rumah, dan itu atas bekerja sama dengan istrinya Sahr bin Badan, yang tentu dia adalah seorang muslimah. Summa ulinat audatul Yaman ila Islam. Kemudian diumumkanlah kembalinya Yaman ke Islam. Apa yang dimaksud dengan Abna? Abna dicatatkan kaki adalah orang-orang Persia yang menjadi amalan, menjadi pekerja-pekerja untuk Kisra, penguasa Raja Persia. Pekerja al-Yaman atas negeri Yaman. Kemudian mereka asli orang Persia, kemudian ditugaskan ke Yaman, kemudian nikah dengan penduduk Yaman. Dan setelah Islamnya mereka, Nabi pun tetap menetapkan mereka, tetap mempertahankan mereka dengan kekuasaannya. Dan tatkala tersebar berita wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka murtadlah Qais bin Abad Yaghus wa kataba Julud al-Aswad. Maka kemudian Qais bin Abad ini Yaghus minta tolong dan menulis surat kepada para tentara Al-Aswad Al-Unsi yang masih ada. Lalu pasukan Al-Aswad Al-Unsi bergabung dengan Qais bin Abad. Qais kemudian bisa menguasai Son'a. Kemudian juga murtadlah Amr bin Madiyakrib yang ada di Najran. Alladhi ittahada, kemudian dia bersatu bersama Qais, maka meratalah kemurtadan di negeri Yaman. Murtad ukhra untuk kali yang kedua. Sampai tibalah Ikrimah bin Abi Jahal dari Hadrul Maut, dan dia kemudian bergabung bersama Muhajir bin Umayyah wa Tuhara al-Yaman. Kemudian keduanya membersihkan negeri Yaman dari orang-orang murtad. Dan tertawanlah Amr bin Ma'diyakrib dan Qais bin Abad Yaghus ini jadi satu, maaf ya. Tadi murtadlah Qais bin Abad Yaghus, hambanya Yaghus. Wa kataba, kemudian dia menulis surat kepada para pasukan Aswad Al-Unsi. Maka tatawalah Amr bin Ma'da Yakrib dan Qais bin Abdul Yaghus. Kemudian dikirimlah keduanya kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar meminta keduanya untuk bertobat. Lalu keduanya memilih untuk kembali kepada Islam. Dan Abu Bakar pun memaafkan keduanya dengan membiarkan keduanya hidup. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin.